Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-141, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan terkait dengan mengulang sholat, yaitu apabila kita, misalnya saya, sudah melaksanakan sholat di rumah atau di musholla yang dekat dengan rumah, lalu saya mendatangi masjid. Ternyata masjid yang saya datangi itu sedang melaksanakan sholat berjamaah atau akan melaksanakan sholat berjamaah. Dalam kondisi tersebut, disunnahkan saya ikut sholat bersama mereka dengan niat melaksanakan sholat yang wajib, tetapi dihukumi sebagai sholat yang sunnah. Dalilnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Yazid ibnu Aswad As-Sawai radhiyallahu ta'ala an. Satu ketika sahabat yang mulia ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala selesai salat, Nabi mendapatkan ada dua orang laki-laki yang tidak salat berjamaah bersama Nabi. Lalu Nabi mendatangi mereka dan mereka pun merasa gugup dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada mereka, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kau tidak sholat bersama kami tadi? Kalian malah duduk, ya, tidak sholat bersama kami. Kedua orang laki-laki ini menjawab, "Qad sallayna fi rihalina." Kami sudah sholat ya Rasulullah di rumah kami. Jadi sebelum kami mendatangi masjid ini, kami sudah sholat ya di rumah kami atau di lingkungan kami di mana kami tinggal. Mendengar jawaban sahabatnya, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taf'alu." Jangan lakukan seperti itu. "Idza shalla ahadukum fi rihlihi aw fi rahlihi." Apabila salah seorang dari kalian sudah salat di rumahnya, "Tsumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu." Kemudian kalian mendapatkan imam belum salat, maka sholatlah bersama imam tersebut. Fa innaha lahu nafilah, maka baginya pahala sholat sunnah. Ini ya, jadi kita para pemirsa Niaga TV, kalaupun sudah sholat di musholla atau di rumah misalnya karena satu sebab, lalu kita mendatangi masjid, ya di masjid tersebut belum dilaksanakan sholat berjamaah, ya atau akan dilaksanakan sholat berjamaah, maka disunnahkan kita ikut sholat bersama mereka. Niatnya apa? Niatnya sholat wajib. Pahalanya dihukumi dengan sholat sunnah. Ya, waqa'a nafilatan, kata beliau. Para pemirsa, niaga TV rahimakumullah, kita memasuki pembahasan yang baru yang diberi judul oleh beliau takhfiful imami wa talqinul ma'mumi wa tanbihuhu. Imam meringankan salatnya, artinya tidak terlalu panjang membaca, tidak membaca ayat-ayat yang terlalu panjang. Itu bagi imam. Bagi makmum, seandainya imam lupa di pertengahan surat atau di pertengahan ayat, hendaknya mereka mentalkin imamnya, yaitu mengingatkan imamnya. Ketika misalnya imam sedang membaca ayat tertentu di dalam Al-Quran, kemudian imam ini terdiam karena lupa lanjutannya, maka saat imam diam, hendaknya makmum apa? Membantu imam tersebut dengan mengingatkan ayat yang seharusnya dia baca. Yang ketiga, tambihuhu, yaitu makmum hendaknya mengingatkan imam apabila dia lupa zikir tertentu atau lupa gerakan tertentu. Ini tiga hal yang akan beliau bahas dengan sangat singkat. Apa kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala? Beliau berkata, yundabu lil imami, disunnahkan atas imam, at-takhfif, at-takhfif, yaitu khafif, meringankan. Maksud dari meringankan adalah jangan lama-lama sholatnya, jangan panjang-panjang sholatnya. Karena seorang imam itu haruslah memperhatikan kondisi makmumnya. Barangkali di belakangnya ada orang yang sudah tua, ya, kakek-kakek maupun nenek-nenek, ada anak-anak yang masih kecil, ada orang yang mungkin sedang sakit, atau ada orang yang mungkin memiliki hajat keperluan. Maka sunnahnya bagi imam itu takhfif, yaitu mereka meringankan sholatnya. فَإِنْ عَلِمَ رِضَ مَحْسُورِينَ بِالتَّتْوِيلِ نُدِبَ حِينَ إِذٍ. Tapi kalau imam itu mendapatkan ridho, artinya dia mengetahui bahwa makmumnya memang terbiasa melaksanakan sholat dengan bacaan-bacaan ayat yang panjang, maka dalam kondisi tersebut disunnahkan memanjangkan bacaan. Kalau sang imam tersebut mendapatkan keridoan dari para makmum yang ikut sholat berjamaah. Ketika menjelaskan poin ini, para pemirsa Niaga TV, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala berkata, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian mengimami salat, ya, falyukhaffif, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Fa inna minhumud dha'if. Karena di antara makmum itu barangkali ada orang yang sudah lemah karena faktor usia dan lain sebagainya. Wasaqim, ada juga barangkali orang yang sakit. Wal kabir, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau kalian sholat sendiri, tidak dalam kondisi berjamaah, silahkan dipanjangkan masya'a, ya, yang dia inginkan. Mau satu jam, mau dua jam, silahkan. Tapi itu dilakukan kalau sholat sendiri. Adapun kalau kita menjadi imam, maka disunnahkan kita meringankan, yaitu dengan tidak terlalu panjang, ya tidak terlalu panjang saat kita membaca apa? Surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujizu as-salata wa yukmiluha." Bahwa Nabi itu biasa meringkas salat. Ketika beliau menjadi imam, beliau biasa meringkas, artinya tidak memanjangkan, karena beliau memperhatikan kondisi para makmum. Ada di antara mereka orang yang sakit, orang tua, anak-anak, orang yang perlu sedang buru-buru dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yundabu talqinu imamihi in waqafat qira'atuhu." Wa yundabu talqinu imamihi in waqafat qira'atuhu. Apa kata Ibnu Naqib? Disunnahkan atas para makmum mentalqin ayat Al-Quran kepada imamnya ketika bacaan imam tersebut berhenti. Imam sedang membaca ayat di dalam Al-Quran, lalu dia terhenti, kemungkinan karena dia lupa. Maka dalam kondisi tersebut disunnahkan atas makmum untuk mentalqin, membacakan ayat Al-Quran yang sedang dibacakan oleh imam, sehingga imam itu ingat dan dia bisa melanjutkan bacaannya. Tapi dengan syarat, kata beliau, kapan si makmum boleh mentalkin bacaan Quran untuk si imam? In waqafat qira'atuhu. Apabila bacaan si imam itu terhenti. Tapi kalau dia masih berusaha menyambungnya, walaupun putus-putus, jangan dulu kita talkin. Tapi ketika imam sudah berhenti, yaitu dia berharap ada di antara makmum yang membantunya mengingatkan bacaan Al-Quran tersebut, maka saat itulah makmum apa? Membantunya. Ketika menjelaskan poin ini, ma'asirul muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Ai al-fathu alaihi." Yaitu diistilahkan oleh para fuqaha dengan al-fath, yaitu membukakan atas imam, diingatkan ayat yang barangkali imam itu lupa. Ya. Wadhalika hina taltabisu alaihi al-qira'atu wa yataraddadu fiha wa yaqifu. Itu dilakukan ketika imam mendapatkan kesamaran. Ya, yaltabis, samar, ya, bagi imam ayatnya, sehingga dia menjadi ragu dan sehingga dia menjadi berhenti membaca ayat. Fayaqra'ul ma'mumu ma taraddada fihi al-imamu. Maka makmum membacakan ayat yang mana sama imam diulang-ulang karena dia tidak bisa melanjutkannya. Maka ketika imamnya berhenti, maka makmum membantu imam. Fa'idha waqafa laqqanahu. Maka saat imam itu berhenti, maka makmum apa? Mentalkin, mengingatkan, membantu imam untuk bisa melanjutkan bacaan Quran yang dia lupa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, "Wa in nasiya dzikran jahara bihil ma'mumu liyusmi'ahu." Apabila seorang imam lupa zikir tertentu di dalam solat, maka hendaknya makmum menjaharkannya. Misalnya dia lupa membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum agak kencang, sami Allahu liman hamidah, untuk mengingatkan si imam tersebut. Hal ini, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis di mana Nabi bersabda, Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dan saat itu beliau memang sempat lupa di dalam salatnya. Apa kata Nabi? Innama ana basyarum mislukum. Innama ana basyarun mislukum. Saya ini ya manusia sama seperti kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ansa kama tansauna. Ya saya juga lupa, kadang lupa sebagaimana kalian pun lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka apabila aku kelupaan sesuatu dalam salatku, fadzakkiruni, kata Nabi. Maka tolong diingatkan. Jangan dibiarkan. Kadang sahabat membiarkan. Karena mereka menyangka itu bukan kesalahan, tapi perubahan hukum, ya. Entah sudah ada yang dinasakh, sudah ada yang dihapuskan, sehingga ketika Nabi bahkan salam di rakaat yang kedua, di mana seharusnya Nabi salam di rakaat keempat, itu sahabat diam. Kenapa? Karena mereka menyangka, oh barangkali memang syariatnya berubah, yang tadinya salat zuhur itu hanya empat rakaat diubah menjadi hanya dua rakaat. Akhirnya selesai sholat baru nanti sahabat rame, ya Rasulullah ini sholat baru dua rakaat. Ah masa baru dua rakaat, kata Nabi. Betul ya Rasulullah, baru dua rakaat. Maka Nabi bertanya ke sahabat-sahabatnya, benar gak saya baru dua rakaat? Kata Abu Bakar, benar ya Rasulullah, Anda baru dua rakaat. Maka Nabi pun bangkit, lalu menambahkan dua rakaat yang lain, lalu beliau sujud sahwi, lalu setelah itu beliau salam. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di bab sujud sahwi. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau yang dilupakan, yang jika yang dilupakan oleh imam itu adalah bacaan, maka makmum menjaharkannya. Ya. Tapi kalau yang dilupakan oleh sesuatu yang lupa dikerjakan oleh imam adalah perbuatan, maka bukan berzikir tapi bertasbih. Ya bertasbih. Dikatakan di sini au fi'lan sabbaha. Apabila imam lupa mengerjakan satu bagian dari salat sabbaha, maka makmum bertasbih sebagai bentuk apa? Pengingat bagi imam tersebut. Hal ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah berkata, hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya siapa yang apa namanya mendapatkan sesuatu dalam sholatnya lupa dan lain sebagainya, maka kata Nabi, fal yusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi, hendaknya dia bertasbih, karena kalau dia bertasbih maka imam akan menengok kepadanya. Artinya akan memperhatikan, sepertinya ada yang salah begitu. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa in tadzakkarahu al-imamu 'amila bihi." Apabila imam ingat setelah diingatkan oleh makmum dengan bacaan tasbih, maka hendaknya dia melakukan apa yang lupa untuk dia kerjakan tersebut. Wa in lam yatadzakkarhu, apabila imam tidak melakukannya, lam yajus al-amala biqaulil ma'mumi wala ghairihim. Tidak boleh. Jadi kalau imam tidak ingat, apa ya? Perasaan tidak ada yang lupa. Ya, lalu makmum di belakang subhanallah, subhanallah. Imam bilang ini normal saja, tidak ada yang lupa. Dalam kondisi itu, lam yajus al-amala biqaulil ma'mumin. Tidak boleh si imam itu beramal, yaitu melakukan satu gerakan berdasarkan ucapan siapa? Makmum atau ucapan yang lain. Wa in kathura. Ya, walaupun banyak yang mengingatkan. Karena apa? Ya memang imam itu diikuti, bukan mengikuti. Kalau dia merasa tidak ada kesalahan yang dia lakukan, ya hukum asalnya sholatnya sudah benar. Maka imam tidak memiliki kewajiban mengikuti apa yang diingatkan oleh makmum, kecuali kalau memang dia mendapatkan kesalahan dalam sholatnya, dia ingat, oh iya, saya tadi sujud baru satu kali, oh iya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau imam tidak mengikuti? Ya, kalau imam misalnya tidak ruku, langsung sujud, kita sudah katakan subhanallah, subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Itu permasalahan baru. Ya, di sini beliau akan bahas bab yang berjudul Mufaraqatul Imam. Bab Mufaraqatul Imam. Bab memisahkan diri dari imam. Boleh tidak kita memisahkan diri dari imam? Coba kita lihat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in taraka fardhan wajaba firaquhu. Apabila imam itu meninggalkan sesuatu yang fardu, yaitu sesuatu yang wajib di dalam salat, maka dalam kondisi tersebut makmum wajib mufaraqah. Dalam kondisi tersebut makmum wajib apa? Mufaraqah. Niat mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berpisah dari imamnya. Keluar dari jamaah. Kapan hal itu dilakukan? Kapan kita diwajibkan niat mufaraqah? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, "Idza lam yu'id au idza lam ya'ud ilaihi." Idza lam ya'ud ilaihi. Misalnya, imam sedang salat. Lalu tiba-tiba dia takbir, "Allahu Akbar." Kita pikir dia akan ruku. Kita pikir dia akan ruku. Taunya dia sujud. Taunya dia sujud. Dan tidak ada ayat sajdah yang dia baca. Tahu-tahu dia sujud. Artinya dia tidak mengerjakan ruku. Mungkin karena lupa. Dia tidak mengerjakan ruku. Maka kita ingatkan, subhanallah. Kalau dia kembali ruku, artinya dia enggak jadi sujud, dia berdiri, lalu ruku, kita tetap wajib mengikutinya. Tapi kalau dia melanjutkan sujudnya, padahal dia belum ruku, wajaba mufaraqatuhu, aw wajaba firaquhu. Kita wajib berpisah dari jamaah tersebut. Kenapa? Coba kita lihat. Li'anna ma ya'ti bihi ba'da alladhi tarakahu laysa min af'ali shalah. Karena apa yang dia lakukan setelah dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau dari contoh yang kita sebutkan ruku, dia meninggalkan ruku, langsung dia sujud. Apa yang dia kerjakan setelah dia meninggalkan yang wajib itu bukan perbuatan sholat. Karena sujud tempatnya bukan di situ. Sujud setelah ruku. Kalau sujud tanpa ruku, maka tidak sah. Maka dalam kondisi ini kita wajib untuk keluar. Ya, berpisah dari jamaah tersebut. Li'annahu in tarakahu sahwan fa huwa ghairu mahsub. Kalau dia tinggalkan ruku itu karena sujud, itu enggak dihitung itu, enggak sah dapat satu rakaat. Wa in tarakahu amdan batalat salatuhu. Dan kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka salat yang dia lakukan batal. Maka dalam dua kondisi ini kita tidak mengikutinya. Terus ngapain dong kalau kita enggak mengikutinya? Ya diingatkan dulu. Subhanallah. Subhanallah. Dia tetap aja sujud, enggak balik lagi ruku. Ya sudah, kita mufaraqah. Kita keluar dari salat jamaah. Ya, kita keluar dari salat jamaah. Au sunnatan. Atau yang ditinggalkan yang sunnah. Tadi kan kasus yang pertama yang ditinggalkan oleh imam adalah fardhon, yang wajib. Lalu bagaimana kalau yang ditinggalkan yang sunnah? La tuf'al illa bitakhallufin fahishin katashahudin. Maka kita tidak bisa mengerjakannya. Artinya kalau imam misalnya meninggalkan sunnah tertentu, kita tidak bisa mengerjakannya. Artinya kita tidak bisa mukhalafatul imam. Kita tidak bisa menyelisihi imam. Kalau dia meninggalkan sunnah, maka kita pun ya mengikuti apa yang dia lakukan. Kecuali kalau yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang apa namanya fahish. Artinya sebaiknya tidak ditinggalkan. Ada sesuatu yang sunnah, tetapi bahkan di mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sengaja meninggalkannya, kita sujud sahwi. Apa itu? Misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal. Dikatakan di sini haruma fi'luha. Jadi kalau imam meninggalkan tasyahud awal, kita tidak tasyahud awal. Kita tidak tasyahud awal. Artinya kita mengikuti imam. Dan kalau kita malah tasyahud awal saat imam bangkit, maka sholat kita dianggap batal. Karena kita telah menyelisihi dengan penyelisihan yang panjang. Oh, berarti kalau imam meninggalkan sunnah entah karena dia lupa, kita berdiri. Iya, kita berdiri. Misalnya imam sujud di rokaat yang kedua. Harusnya bangkit dari rokaat kedua. Dia tahiyat awal, tapi dia langsung bangkit. Berarti meninggalkan tasyahud. Apakah boleh kita mengerjakan tasyahud tersebut? Boleh tidak kita kata beliau tidak boleh. Karena tasyahud sunnah mengikuti gerakan imam wajib. Tapi kan dia lupa, ya diingatkan. Kalau sudah tegak berdiri, ya lanjut, kata Nabi jangan turun. Terus gimana makmum? Ikuti. Ikuti gerakan imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, fa in fa'alaha batalat salatuhu. Kalau dia malah melakukannya sedangkan imam, maka batal. Karena kenapa? Ya dia tidak mengikuti imam. Ya dia telah mengerjakan yang sunnah dan dia meninggalkan yang wajib. Lalu bagaimana apabila makmum ingin mengerjakannya? Dikatakan walahu firaquhu liyaf'aluha liyaf'alaha walahu firaquhu liyaf'alaha. Tetapi bisa saja makmum berniat sudah saya keluar sajalah dari jamaah agar dia bisa tasyahud awal. Tapi dia sudah kehilangan apa? Salat jamaah tersebut. Artinya dia katakan, "Nah, saya ini imamnya. Kenapa ini banyak lupanya? Udah saya sholat sendiri saja." Maka dia tasyahud saat imamnya bangkit untuk melanjutkan sholat. Fa in amkanat qariban ka jalsatil istirahati fa'alaha. Tetapi kalau yang ditinggalkan oleh imam itu sunnah-sunnah yang singkat, maka silahkan makmum mengerjakannya. Misalnya, imam tidak duduk istirahah. Apa itu para pemirsa Niaga TV duduk istirahah? Di dalam sholat, kalau rokaat-rokaat yang ganjil, ketika kita bangkit dari sujud menuju berdiri, itu ada yang namanya duduk istirahah. Misal, kalau kita sholat subuh, itu di rokaat pertama, setelah kita beres sujud menuju rokaat kedua, itu disunahkan duduk sejenak. Itu namanya duduk istirahah sebelum bangkit. Atau di sholat maghrib, di rokaat pertama dan rokaat yang di rokaat pertama saja. Ya, rokaat ketiga tidak ada karena dia salam. Di sholat isya, di rokaat pertama dan di rokaat yang ketiga ada yang namanya duduk istirahah. Apa itu duduk istirahah? Duduk sejenak sebelum masuk ke rokaat yang genap. Saya sholat isya, rokaatnya rokaat ketiga. Tentunya rokaat ketiga ya berdiri langsung untuk mengerjakan rokaat keempat. Tapi karena itu adalah rokaat yang ganjil, ya, sebelum saya masuk rakaat keempat, saya duduk dulu sejenak. Duduknya saya sejenak, ini disebut duduk istirahah. Dan seandainya imam tidak melakukannya, dan itu dilakukan oleh makmum, tidak masalah. Karena apa? Nanti perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Ya. Tetapi kalau yang perbedaannya jauh, misalnya tasyahud, maka enggak boleh. Kecuali kalau memang dia niat untuk keluar dari sholat berjamaah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali beberapa poin ya yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita masih akan ketemu di kesempatan yang lain melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Ya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh dari kalian. Ya, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah Rasulullah. Jangan kalian katakan dia anak Allah. Ya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dia adalah kalimat yang diberikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun. Ya, beliau tidak menikah tapi bisa memiliki anak. Wa ruhun minhu, dan dia adalah ruh yang ditiupkan kepada Maryam. Wa la taqulu thalathah. Jangan kalian mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Jadi Allah secara khusus di dalam Al-Quran melarang kita berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Di antara bentuk berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang telah menyebabkan umat terdahulu terjatuh kepada kesyirikan adalah membuat gambar-gambar patung-patung orang-orang soleh. Ya, awalnya hanya untuk pengingat, tapi lambat laun, lama-kelamaan, sifat gulung itu mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Silahkan dibaca dalam Al-Quran surat Nuh, yaitu ketika Allah berfirman, wa qalu, dan umat Nabi Nuh berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yagutha wa ya'uq wa nasra, jangan kalian tinggalkan wad, suwa, ya'uq, wad, suwa, ya'gus, ya'uq, dan nasr. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, ya, misalnya ada riwayat dari Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata, wad, suwa, ya'gus, ya'uq, dan nasr adalah asma'u salihin min qawmi Nuh, adalah nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Tatkala orang soleh ini meninggal, mereka bersedih. Lalu datanglah setan membisikkan kepada mereka agar dibuat patung-patung dan gambar-gambar untuk mengingatkan mereka tentang kesolehan orang-orang tersebut. Ketika para pembuat patung dan gambar itu meninggal, maka setan datang kembali sambil berkata, dahulu orang tua kalian tidak meminta kepada Allah kecuali melalui perantara orang-orang soleh ini. Ya, rizki kalian tidak akan lancar kecuali kalian berdoa di sisi gambar orang soleh ini, di sisi kuburan orang-orang soleh. Lambat laun apa yang terjadi? Akhirnya mereka menyekutukan Allah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, beliau sedikit sekali membawa umatnya yang beriman. Yang beriman hanyalah yang di atas bahtera beliau, selebihnya ditenggelamkan oleh Allah. Begitu pekat kesyirikan. Ya, begitu bahaya kesyirikan, sehingga Nabi Nuh lelah berdakwah mengajak umatnya kembali kepada Allah. Oleh karenanya berhati-hati, kita pajang foto dengan keyakinan akan melancarkan rezeki, akan menjauhkan kita dari musibah, akan menjauhkan kita dari malapetaka. Hati-hati, itu bentuk kesyirikan. Yaitu bentuk kesyirikan, menisbatkan manfaat dan keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah perbuatan yang berbahaya sekali kalau ditinjau dari sisi akidah. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kaum muslimin tentang bahaya permasalahan ini. Allah alam bissawab. Ada penelpon sepertinya yang masuk. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Kemarin itu dia ngomong begini, Ustaz. Emang sholat itu untuk apa sih? Dia bilang begitu. Sholat itu untuk apa? Apa sih? Nah, apa sih gunanya sholat? Dia bilang. Mungkinnya kalian-kalian buat sholat duha, masih miskin-miskin aja, dibilang sedikunya begitu. Gak jadi daya juga, untuk apa sholat? Jadi anak mempertanyakan, apa dia ucapkan dia itu, dia sudah keluar dari Islam. Baik, itu saja Ibu. Kita harus mencahadatkan dia lagi ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah, dijelaskan dengan cara yang baik. Nak, bukan seperti itu, nak. Jadi kita sholat itu ya sebagai bentuk kita ibadah kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepada sholat itu, tapi karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa sholat adalah kebutuhan, ya, kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah kita ingin cari jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah harta ya, adapun masalah apa namanya masalah dunia ya. Ya, berapa banyak orang-orang yang apa namanya yang dia diberikan dia rajin beribadah ya. Apa namanya dia rajin beribadah, dia rajin sholat, Allah kasih kelapangan banyak sekali. Contohnya di mana-mana banyak. Orang-orang yang dia rajin beribadah, dia rajin melaksanakan perintah Allah, dia diberikan, doanya dikabulkan, kehidupannya diberikan kebahagiaan. Itu banyak, di mana-mana orang tahu bahwa banyak orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita katakan berapa banyak orang-orang yang sengsara. Ya, orang-orang yang hidupnya tidak bahagia ketika dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah ketika dia diberikan kenikmatan, dia senantiasa berusaha bersyukur, dan syukur itu adalah nikmat kebahagiaan. Ya, dan ketika dia diberikan kesusahan, dia pun bersabar, dan sabar ini adalah pemberian terbesar Allah kepada seorang hamba. Tidak pernah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Artinya ya, masalah rezeki ini ya semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk memperbagus caranya, lalu memperbanyak doa, ya, lalu kita apa namanya mencari yang halal dan lain sebagainya. Apakah yang dia katakan ini menyebabkan dia murtad keluar dari Islam? Ya, menurut saya Allah dijelaskan saja secara baik, jangan bicara begitu nak. Apalagi dia belum dewasa atau belum paham, barangkali dijelaskan saja. Barangkali selama ini dia mendengarnya ya dikaitkan terus dengan harta akan begini misalnya ya. Tetapi hukum asalnya ya yang harus kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita. Kita itu sholat ya sebagai bentuk apa menjalankan apa kewajiban kita. Adapun kehidupan dunia ini ya bagi orang yang beriman adalah ujian. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita diberikan kekayaan itu ujian, diberikan kemiskinan juga ujian, semuanya ujian. Ya agar Allah melihat siapa di antara kita yang paling baik apa amal ibadahnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dari pemotong siapa Ustaz? Masyaallah, silakan. Dari pemotong Ustaz. Kalau kita merokok susah karena dikarenakan imannya terlalu cepat bergerak, apa kita diharuskan keluar dari rumah Ustaz? Tergantung Pak, kalau terlalu cepatnya sampai menghilangkan, menjadikan kita kehilangan tumaknina, menghilangkan rukun, ya kita keluar dari jamaah. Harus jelas dulu definisi cepatnya apa. Kalau definisi kita enggak sempat menaikkan lutut kita, Ustaz. Apakah kecepatan kita normal atau kita misalnya lambat? Kita normal, Ustaz. Ya sudah, lebih baik mumfarokoh. Ya itu harus dikeluarkan, kita harus keluar dari jemaah. Iya, Ustaz. Kalau tidak ya kita enggak dapat rukun-rukunnya, enggak sah salat kita, Pak. Oh, gitu, Ustaz. Ya harus keluar, Ustaz, ya, dari jemaah, Ustaz. Ya. Kalau memang kita tidak sempat sama sekali mengerjakan rukun, ya dia kita baru mau turun, dia sudah bangkit. Ya, maka dia pun tidak tumaninah. Dan tumaninah adalah rukun sholat. Allah alam bissab. Baik. Allah ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Sebentar, pesan singkatnya belum muncul. Kita masih menantikan apakah ada pesan singkat yang masuk. Baik, ada penelpon tapi sepertinya terputus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tad mau tanya masalah bacaan tasahud ya Tad ya. Iya. Maaf, bukan bacaan. Jadi begitu kita duduk tasahud awal maupun akhir, yeah. Ada yang pertama begitu duduk langsung telunjuknya diangkat, Ada yang begitu duduk, telunjuk diangkat, baru digerak-gerakan. Ada yang begitu setelah baca syahadat, baru ditelunjuk diangkat. Itu yang mana, Tad? Yang menurut syar'i baik begitu, Tad? Baik, itu saja, Bapak. Iya, sedangkan saya kan begitu syahadat langsung angkat telunjuk begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu ya? Iya, betul, iya, iya. Itu saja, Bapak. Ya, begitulah kira-kiranya. Sementara itu. Baik. Ya, baik. Allah. Wa iyyakum. Memang permasalahan itu permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha ya, oleh para ahli fikih. Ada yang berpendapat bahwa ketika tidak ada perintah secara khusus dari Nabi, ya kapan kita mengangkat tangan, dan berita yang datang dari Nabi bersifat umum bahwa ketika tasyahud kita mengangkat telunjuk, maka sebagian ulama berpendapat sejak awal. Karena kata mereka tidak ada perintah khusus dari Nabi di bagian mana kita mengangkat tangan. Ya, maka kalau dikatakan ketika tasyahud mengangkat tangan, maka ya tidak ada perintah apakah di awal, di tengah, di akhir, maka dikembalikan ke hukum asal yaitu dari awal. Ya, karena tasyahud disebut tasyahud ya sejak awal. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa tasyahud itu memulai mengangkat tangan ketika membaca asyhadu. Karena kata mereka, kalimat asyhadu adalah persaksian dengan lisan. Adapun telunjuk adalah persaksian dengan tubuh. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu, maka kita sudah melakukan persaksian dengan lisan. Maka hendaknya diiringi dengan persaksian dengan tangan. Ya, diiringi dengan persaksian dengan tangan, yaitu dengan mengangkat telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah diucapkan dengan lisan, kemudian dipersaksikan dengan tangan. Ini pendapat sebagian ulama, termasuk pendapat di mazhab Imam Syafi'i, ya, itu yang mereka pilih, yaitu pas asyhadu. Ada lagi yang berpendapat pas bahwa mengucap mengangkat tangan itu pas illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah, pas mengucapkan Allah. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Kalau saya cenderung mengamalkan yang pertama. Karena saya tidak melihat ada dalil khusus terkait dengan hal itu, ya maka saya mengamalkan yang pertama. Walaupun ya kita tidak mengingkari kalau ada yang mengangkat pas asyhadu dengan anggapan bahwa ingin menggabungkan apa? Dua persaksian, yaitu persaksian lisan dan persaksian badan. Allah alam bissawab. Saya punya kaset Al-Quran 30 juz. Karena sudah tidak dipakai, bagaimana cara memusnahkannya mengingat isi rekamannya adalah ayat-ayat Al-Quran? Ya kalau berbentuk kaset, kalau mau diberikan ke orang yang perlu, ya silahkan diberikan. Walaupun dirasa tidak perlu lagi karena memang alatnya sudah, pemutar pitanya sudah jarang dan lain sebagainya, ya biasa saja. Walaupun mau dibakar atau diapakan saja, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mushaf. Mushaf itu harus ada ketentuannya. Tapi kalau berupa kaset ya terserah mau diapakan. Tuh tidak ada tulisannya di situ. Ya tidak ada tulisannya lapas misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Dia hanya berupa kaset, di pita itu ada tersimpan Al-Quran. Ya. Apakah ada perlakuan khusus? Yang saya tahu tidak ada. Kecuali kalau memang ada tulisannya, ada fisiknya, maka ada perlakuan khusus. Ya. Artinya kita tidak sembarangan membuangnya, agar tidak terinjak-injak, agar tidak dibuang ke tempat sampah dan lain sebagainya. Adapun kalau berbentuk kaset ya terserah. Kalaupun mau misalnya daripada ini dibakar, ya silakan, tidak masalah. Allahu a'lam bissawab. Apa bolehkah seorang menggunakan nama selain nama Arab? Silakan, tidak masalah. Selama nama-nama itu tidak identik dengan nama-nama misalnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihindari tentunya ya. Jangan tasyabuh, jangan menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, itu dihindari. Ya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kepada kaum tersebut. apalagi kalau itu nama-nama dewa mereka, nama-nama Tuhan mereka, itu sangat dihindari. Ya, tidak boleh seorang muslim menamakan anaknya dengan nama dewa-dewa yang disembah oleh manusia, atau nama-nama yang identik dengan tokoh-tokoh agama di kalangan mereka, ya, orang-orang yang dianggap suci di kalangan mereka. Ya, kecuali kalau di agama mereka dianggap mulia, di agama kita juga dianggap mulia. Misalnya Yusuf atau Ibrahim alaihi salam atau Nuh, ya enggak ada masalah. Ya, kita menamakan anak kita dengan nama itu karena itu nabi-nabi. Ya, tapi kalau itu identiknya hanya dengan agama mereka saja, ya tidak ada kaitan dengan agama kita, bahkan itu menjadi simbol atas nama-nama di agama mereka, nama apa istilah nama baptis atau apa, ya kita dilarang. Ya, lalu bagaimana kalau tidak ada kaitan dengan agama? Misalnya tadi nama Soekarno atau Soeharto, ya selama maknanya bagus, enggak ada masalah. Ya tidak ada larangan, mubah, boleh-boleh saja, selama tidak mengandung makna-makna yang buruk. Ya, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada kita bahwa ada hadis yang mengatakan Nabi mengubah nama Asiyah menjadi Jamilah. Sebenarnya bukan Asiyah, tapi Asiyah, Asiyah, Asiyah pakai ain. Asiyah, yaitu wanita yang maksiat, wanita yang durhaka. Nabi ganti jadi apa? Jamilah. Ya, karena dia namakan bukan Asiyah. Kalau Asiyah ya istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah, maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau Asiyah pakai ain ya, atau Asiyah wanita yang, mohon maaf, wanita yang maksiat, itu yang enggak boleh. Wanita yang durhaka. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh ketika zikir pagi di masjid sisa zikirnya dikerjakan ketika pulang? Sangat boleh, tidak masalah. Baik, apakah masih ada? Baik. Zikir apa saja setelah salat wajib yang terpenting dibaca atau didahulukan? Yang terpentingnya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ta ya zal jalali wal ikram, lalu Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu dibuat 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca setelah itu ayat kursi, ya. Lalu itu sampai situ sudah cukup sekali. Ya, kalau mau ditambah al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 3 kali, maka bagus. Allahu a'lam bissawab. Apakah kita boleh mempraktikkan gerakan sholat yang beragam dalam sholat? Misal sholat subuh saya takbir tangan saya sejajar telinga, sholat zuhur takbir sejajar bahu. Ya silahkan, kalau memang kita mendapatkan dalil bahwa Nabi pernah melakukan ini dan itu, ya nggak ada larangan. Ya tidak ada larangan. Kalau memang kita tahu bahwa Nabi pernah melakukan ini dan itu, tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi fitnah untuk manusia, karena mereka tidak paham, karena mereka belum belajar. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi apa kebingungan untuk masyarakat. Ya, kalau memang yang ini disunnahkan oleh Nabi, yang itu disunnahkan oleh Nabi, kenapa kita tidak ambil yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari fitnah? Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam sifat 20 bagi Allah ada kebenaran? Nah, tentunya sifat 20 itu kita katakan ya secara umum. Bukan sifat 20-nya yang masalah, ya, bukan sifat 20 yang masalah. Kalau dari sisi maknanya, ya secara umum enggak ada masalah. Allah itu maha wujud, ada eksistensinya. Allah maha qadim, maha terdahulu, walaupun dalam Al-Qur'an itu disebut al-awwal, secara umum enggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah membatasi nama Allah hanya 20. Kita tidak mendapatkan dalil baik dari Quran, hadis, ataupun perkataan para sahabat Rasul, walaupun satu orang, atau para imam-imam tabi'in, para imam-imam yang 4, kita tidak mendapatkan tadi penjelasan atau dalil atau dasar bahwa itu adalah sifat Allah hanya dibatasi 20. Kalau namanya 99, kenapa sifatnya hanya 20? Apakah nama-nama itu tidak mengandung sifat, hanya nama saja? Bukankah makna dari nama adalah sifat yang dimiliki oleh Allah? Itu yang jadi masalah. Bukan maknanya, tapi kita lebih kepada membatasi sesuatu yang tidak memiliki dasar. Dasarnya hanyalah akal. Akal mewajibkan Allah harus begini, akal mengatakan mustahil, akal mengatakan boleh. Jadi dasarnya adalah murni dari akal. Tapi tidak ada satupun dalil, baik Quran ataupun sunnah atau perkataan sahabat, ya, yang diyakini oleh para ulama salaf dalam masalah akidah, mereka tidak membatasi sifat Allah hanya 20, bahkan 7, hanya 7 misalnya, atau 12 misalnya. Tidak, ya Allah alam bissawab. Saya, assalamualaikum waalaikumsalam, saat saya menjadi makmum sendiri, adik laki-laki saya sebagai imam, sempat lupa dengan bacaan ayat yang dibaca. Setelah imam mencoba mengulang 3 kali, masih tetap salah. Lalu saya betulkan tanpa menepuk tangan makmum saya sendiri. Maksudnya bagaimana? Saya menjadi makmum, adik laki-laki, berarti beliau perempuan. Saya sebagai imam sempat lupa dengan bacaan ayat yang dibaca. Setelah imam mencoba mengulang, masih tetap salah. Lalu saya betulkan tanpa menepuk tangan. Ya, kalau memang dengan mahram silahkan diingatkan, tidak masalah. Mahram ya, artinya dengan mahram yang makmumnya mahram bagi yang imamnya itu adalah kakaknya, dia adiknya, sholat berjamaah. Diingatkan gak ada masalah, diingatkan saja, dibaca langsung. Ya, apalagi antar mahram. Ya, menepuk itu kalau kaitan dengan gerakan. Ya, kalau kaitan dengan bacaan gak bisa menepuk. Imam lupa bacaan lalu ditepuk, apakah dia ingat? Kaget. Allah alam bisa. Saya ketika hendak makan membaca doa makan yang panjang seperti yang sudah biasa dilakukan kebanyakan orang. Bagaimana hukumnya? Allah alam bisa, enggak ada masalah, lapang ya. Masalah yang seperti itu enggak ada masalah, apalagi memang ada beberapa riwayat yang terkait dengan doa makan tersebut. Ya, tidak masalah membaca doa-doa tersebut kata para ulama. Bolehkah zikir pagi atau petang tidak berurutan? Apabila jumlah kurang dari 100, enggak ada masalah, silahkan saja. Ya, mau berurutan, karena tidak disyaratkan harus tartib seperti wudu misalnya ya. Itu para ulama menulis kitab tentang zikir pagi petang, yaitu berdasarkan bacaan yang biasa dipakai oleh Nabi. Kalaupun tidak berurutan tidak masalah. Beda dengan wudu, beda dengan sholat, itu harus berurutan, enggak bisa sujud dulu baru ruku misalnya. Karena dia tahu kifiyah, sudah dari sananya. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Baik. Bagaimana cara kita ingin minta maaf sama orang yang tinggal jauh? Orangnya sudah tua, pendengarannya agak kurang. Ya datangi dia, atau telepon, atau bagaimana caranya? Pakai tulisan misalnya. Ya, minta maaf. Ya minta maaf, ya. Memohon maaf. Silahkan memohon maaf dengan cara yang mungkin kita bisa lakukan. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah selalu dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.